entah kemana. Berandal tua, bojone telu, anaknya pitu, sewelas betu. Jalan-jalan pakai mobil anyaran, cuci mata kayak bocah pemuda. Tiap tontonan tak ketinggalan, daun muda katanya hiburan. Berandal tua, nanti entah kemana. Beranda tua, solok begadang,